Masih kita pada pembahasan apa? Af'alul qulub. Belum selesai. Kemudian diantaranya juga ta'allam, seperti pada ucapannya penyair, ta'allam syifa'an nafsi qahru aduwiha fabaligh fabaligh bi lutfin fi tahayyuli wal makri. Ta'allam di sini maknanya apa? I'lam, ketahuilah bahwasanya obatnya jiwa adalah mengekang musuhnya, sehingga sungguh-sungguhlah dengan penuh kelembutan di dalam mencari siasat untuk bisa menyembuhkan jiwamu. Di sini syahidnya ta'allam. Ya. I'rabnya ta'allam fi'lu amrin. Bima'na apa? I'lam. Bima'na i'lam. Mabni ala sukun. Min akhwati dhanna yansibu al-maf'ulaini. Fa'iluhu. Dhamir mustatir fihi. Wujuban taqdiru anta syifa'a. Ismu ta'allam. Maf'ulun bih. Al-awwal maf'uluhu al-awwal mansubu ala matnasbi al-fathah dhahiru ala akhir wa mudaf an-nafsi mudafun ilih qahra maf'uluhu thani ataupun maf'ulun thani mansubu ala matnasbi al-fathah dhahiru ala akhirih wa idha kanat dhanna bima'na ittahama wa ra'a bima'na absara wa 'alima bima'na 'arafa lam tata'adda illa ila maf'ulin wahidin nahu dhanantu zaidan bima'na ittahamtuhu wa ra'aytuhu zaidan ra'aytu zaidan bima'na absartuhu wa 'alimtu al-mas'alata bima'na 'araftuha. Apabila dhanna bermakna ittahama, keluar ya, berarti dari makna al-yaqin ataupun syak, maka dia hanya butuh kepada satu maf'ul. Dhanna apabila dia dibawa kepada makna ittahama, menuduh, juga ra'a dibawa kepada makna absara, melihat, 'alima dibawa kepada makna 'arafa, mengenal, lam tata'adda illa ila maf'ulin wahid, maka masing-masingnya tidaklah muta'addi kecuali hanya kepada satu maf'ul saja. Contohnya dhanantu zaidan, saya menuduh Zaid, tidak perlu antum tambahkan, bahkan tidak boleh padanya ditambahkan maf'ul yang kedua. Maknanya ittahamtuhu wa ra'aitu zaidan, maknanya absartuhu, ya, saya memandang atau melihat Zaid. Wa 'alimtul mas'alah, maknanya 'araftuha, saya mengenali masalah ini. Ya, demikian. An-naw'u tsani, kemudian macam yang kedua dari af'alul qulub adalah af'alut tafsir. Ya. Macam yang kedua dari akhwatu dhanna adalah af'alu tafsir, fi'il-fi'il tafsir. Nahu ja'ala wa radda wa takhadha wa sayyara wa wahaba. Qala Allah Ta'ala faja'alnahu haba'an manthura. Faja'alnahu haba'an manthura. وقال تعالى لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا وقال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا يرحم الله ونحو صيرت الطين خزفا وقالوا هبني الله فداك. Macam yang kedua adalah afal tafsir, yaitu جعل رد اتخذ صير وهب. Ja'ala radda ittakhadha sayyara wahaba. Contohnya adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala faja'alnahu haba'an manthura, maka kami jadikan amalannya orang-orang kafir itu haba'an manthura, seperti debu yang ditiup angin yang kencang. I'rabnya bagaimana? Faja'alnahu fa harfu 'athfin, di sini huruf 'athf. Ja'alna, ja'alna fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Ja'ala fi'lun madhin mabni 'ala as-sukun. Na dhamir muttasil mabni 'ala as-sukun fi mahalli raf'in fa'il alha. Dhamir muttasil mabni 'ala dhamma fi mahalli nasbin maf'uluhu al-awwal haba'an maf'uluhu thani manthura sifat dari haba'. ya, mansur yang ditiup, yang diterpa angin. Wa qala ta'ala, kemudian diantara yang lain dari contohnya, lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, seandainya mereka bisa mengembalikan kalian wahai kaum muslimin setelah keimanan kalian, yaitu mengembalikan kalian menjadi kafir. Ini cita-citanya mereka, orang-orang Yahudi. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, seandainya mereka bisa mengembalikan kalian menjadi kafir setelah keimanan kalian. Ya. Lau harfu apa? Harfu imtina lim imtina. Apa? Yaruddunakum fi'l mudhari' marfu' li tajarrudihi na nasib wal jazm wa alamatu rafihi thubutun nun li'annahu min al famsah. Al waw dhamir متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الكاف ضمير متصل مبني على الضمة في محل نصب مفعوله الأول. ميم علامة الجمع من بعد إيمانكم الجار والمجرور. من حرف جر بعد اسم مجرور بمن وعلامة جري الكسرة وهو مضاف. إيمانكم مضاف إليه. كفارة مفعوله الثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة. Wa qala ta'ala wa takhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah mengambil atau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Ini juga i'rabnya jelas ya. Contoh yang lain, sayyartu tina khazafa, saya merubah at-tin tanah menjadi tembikar. Ini juga i'rabnya jelas. Wa qalu wahabani Allahu fida'ak, juga contoh yang lain dari wahaba ya. Wahabani Allahu fida'ak, ya. Allah menjadikan diriku sebagai jaminan bagimu. Wahaba fi'lun madin mabni 'ala al-fath min af'ali tafsir. Tansibu maf'ulaini wa nun liqayah. Wal yadh min mutasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun awal. Wa lafdhu jalala fa'il marfu' 'alamatu raf'ihi wa mu'akhirih. Fida'an maf'ulun tsani mansub. Sebelum kita masuk kepada hukum-hukum yang berikutnya, barangkali ada yang mau ditanyakan. Maknanya sungguh-sungguhlah dengan penuh kelembutan fitahayul di dalam mencari hilah siasat untuk bisa menyembuhkan tadi jiwamu. Yang lain? Wa'alam anna li af'ali hadzal babi thalathata ahkamin. Ketahuilah bahwasanya fi'il-fi'il bab ini. Bab ini bab apa? Hah? Bapak-bapak, fi'il apa? Dhanna atau akhwatu dhanna, teman-temannya dhanna dari af'alul qulub. Ketahuilah bahwasanya fi'il-fi'il bab ini memiliki tiga hukum. Hukum yang pertama al-i'mal, yaitu dengan diamalkan, menasabkan mubtada dan khobar sebagai dua maf'ulnya. Wahual asal, dan i'mal adalah yang asal. Ya, asalnya beramal. Semua fi'il-fi'il tadi, apakah af'alul yakin, wasyak, ataupun tafsir, itu semuanya beramal. Wahua waqi' fil jami', dan i'mal ini terjadi pada seluruhnya. Pada af'alul yakin, wasyak, juga af'alul tafsir, semuanya i'mal. Diamalkan, ini hukum asalnya. Asalnya yang kedua, al-ilgha. Apa ilgha? Huwa ibtalul amali lafzan wa mahallan li dha'fil amili bitawassutihi aw ta'akhurihi. Nahu zaidun dhanantu qa'imun wa zaidun qa'imun dhanantu. Yang kedua ilgha, ilgho adalah membatalkan amalan fiil-fiil tersebut secara lafaz dan mahal. Ya. Tidak beramal pada lafaznya dan juga tidak beramal pada mahalnya. Kenapa tidak beramal? Li dhafil amili, karena amilnya lemah. Ditawassutihi, dengan dia berada di tengah-tengah antara dua maf'ulnya. Aw ta'khurihi, ataupun dia menjadi lemah karena sebab diakhirkan penyebutannya dari dua maf'ulnya, sehingga tidak lagi dia bisa beramal. Contohnya Zaidun dhanantu qa'imun. Kalau dari sisi makna tidak ada perbedaannya. Zaidun dhanantu qa'imun sama dengan dhanantu Zaidan qa'iman. Yang berbeda hukumnya. Zaidun dhanantu qa'imun. Zaid, saya duga dia sedang berdiri. Wa Zaidun qa'imun dhanantu. Pada contoh yang pertama ini, Zaidun dhanantu qa'imun, kenapa tidak beramal dhanantu? Karena dia berada di tengah-tengah antara dua maf'ulnya. Pada contoh Zaidun qa'imun dhanantu, dhanantu di sini tidak beramal. Karena apa? Diakhirkan dari dua maf'ulnya. Kemudian wa huwa jaiz la wajib, dan ilgha ini sifatnya boleh, tidak wajib. Maksudnya kalau antum amalkan dalam keadaan seperti ini tetap bisa. Zaidan dhanantu qa'iman. Zaidan qa'iman dhanantu. Boleh. Boleh ilgha, boleh i'mal. Bagaimana ya Arabnya? Zaidun dhanantu qa'imun. Ya kalau di ilho. I'rabnya bagaimana? Zaidun mubtada marfu'. Wa alamatu rafi'i. Dhamma dhahir ala akhirah. Dhanantu fi'lun fa'il. Di sini dhanna mulghah, tidak beramal. Qa'imun khabar marfu'. Alamatu rafi'i dhamma dhahir ala akhirih. Perlu sebelumnya disebutkan penjelasan, yaitu bahwasanya ilgho dan ta'liq, ilgho dan ta'liq, ilgho yang barusan kita baca, kemudian hukum yang ketiga ta'liq, ini tidak bisa masuk kepada af'alut tasir. Tidak masuk kepada af'alut tasir. Seperti yang barusan kita lewatkan, ja'ala, radda, ittakhadha, sayyara dan wahaba, tidak bisa dimasuki oleh ilgho dan ta'liq. Juga diantaranya yang bisa tidak masuk, yang tidak bisa dimasuki oleh ilgho adalah afalul qulub yang jamid, seperti hab dan ta'alam. Hab dan ta'alam, dia meskipun afalul qulub tapi dia jamid, sehingga tidak bisa dimasuki oleh ilgho dan juga ta'liq. Adapun sisa, ya sisanya selain af'alut tafsir dan selain af'alul qulub yang jamid, itu bisa dimasuki ilgho dan ta'liq. Wa ilghaul mutaakhir aqwa min i'malihi. Mengilgho, tidak mengamalkan amil yang diakhirkan seperti Zaidun qa'imun dhanantu, itu lebih kuat daripada mengamalkannya. Jadi lebih bagus tidak mengamalkan daripada mengamalkan pada contoh Zaidun qa'imun dhanantu. Kenapa? Karena amilnya diakhirkan dari dua ma'mulnya. Ya meskipun boleh, tapi yang lebih bagus adalah tidak diamalkan. Wal mutawassitu bil aksi, sedangkan amil yang berada di tengah-tengah antara dua maf'ulnya, itu lawannya, kebalikannya. Yang lebih kuat adalah apa? Dengan diamalkan. Dengan tetap diamalkan. Seperti pada contoh Zaidun dhanantu qa'imun. Yang lebih bagus diamalkan. Yang lebih kuat diamalkan. Zaidan dhanantu qa'iman. Wala yajuzu ilgha'ul amili al-mutaqaddim. Dan tidak boleh mengilgha amil yang mendahului dua maf'ulnya. Zonantu Zaidan Qaiman. Tidak boleh dikatakan Zonantu Zaidun Qaimun. Berbeda halnya dengan pendapatnya orang-orang Kufah yang mereka membolehkan. Syrifami ma'anil gha membatalkan amalannya fi'il, yaitu af'alul qulub yang tidak jamid, dibatalkan amalannya secara lafaz dan secara mahal. Maka dia maf'ul yang pertamanya di'rab sebagai mubtada, maf'ul yang keduanya di'rab sebagai khabar. Bonantunya dikatakan mulghah. Kemudian yang ketiga, asalisu at-ta'liq. Hukum yang ketiga adalah ta'liq, wa huwa ibtalul 'amali lafdhan la mahallan bima ji'a malahu sadrul kalami ba'dah wa huwa. Hukum yang ketiga adalah ta'liq. Ta'liq adalah membatalkan amalannya af'alul qulub selain yang jamid pada lafaz. Dibatalkan amalannya pada lafaz, tidak pada mahalnya. Tetap dia beramal pada mahalnya. Apa sebabnya dita'liq afalul qulub ini? Sebabnya adalah bimaji'i malahu sadrul kalam ba'dah. Karena sebab datangnya kalimat yang dia memiliki hak untuk ditempatkan di awal kalam setelahnya. Karena datangnya kalimat yang berada ataupun yang berhak untuk ditempatkan di awal kalam setelah fi'il tersebut. Ba'dahu di sini ba'da al-amil. Ya. Ibtalul 'amal lafdhan la mahallan bima ji'a malahu sadrul kalam ba'dahu ba'da al-amil. Membatalkan amalannya fi'il tersebut atau amil tersebut pada lafaz tidak pada mahalnya, karena sebab datangnya lafaz yang memiliki hak di awal kalam setelah amil. Setelah amil. Contohnya ataupun di antara malahu sadrul kalam, kalimat yang memiliki hak di awal kalam adalah lamul ibtida. Lamul ibtida. Contohnya dhanantu la zaidun qaimun. Dhanantu la zaidun qaimun. I'rabnya bagaimana? Dhanantu fi'lun wa fa'idhanna fi'lun madin tansibu maf'ulaini wa ta wa mir mutasil mabni ala dhamma fi mahalli rafin fa'il allam lamul ibtida. Zaidun mubtada marfu bil ibtida wa alamatu rafi'i dhamma adh-dhahiru ala akhirih. Qaimun khabar marfu. Kalau disebutkan amilnya boleh, marfu'un bil mubtada, dirafakan oleh mubtada. Itu yang sahih. Wa alamatu raf'ihi dhammu akhirih, ad-dhammah adh-dhahiru ala akhirih. Jumlatul mubtada wal khabar fi mahalli nasbin sadatun masada maf'ulai dhanna. Jadi jumlah mubtada dan khabar, jumlah zaidun qa'imun, itu menduduki dua maf'ulnya dhanna. Dikatakan sadatun masada maf'ulai dhanna. Demikian dikatakannya pada semua yang dimasuki oleh malahu sadrul kalam. I'rabnya sadun masada maf'ulai dhanna ataupun akhwatnya. Kenapa di sini tidak muncul nasabnya pada dua bagian, pada dua maf'ul ini? Alasannya karena lamul ibtida. Di anna lamul ibtida li sadaratiha la yatahattaha al-amil. Lamul ibtida karena dia senantiasa di awal jumlah itu tidak bisa dilampaui oleh amil. Sehingga dari sisi lafaz dijaga lamul ibtida dengan tidak diamalkan amil kepada yang setelahnya. Adapun dari sisi makna dijaga amilnya dengan diamalkan pada mahalnya. Ya, dhanantu la zaidun qa'imun. Di sini kenapa tidak dinasabkan karena ada lamul ibtida? Tapi dari sisi amalan yang beramal di situ adalah amilnya penentunya pada mahalnya. Kemudian di antara malahu sadrul kalam, kalimat yang memiliki hak di awal kalam, yang ini menyebabkan af'alul qulub itu ditaklik adalah ma'an nafiyah. Ma'an nafiyah. Contohnya kaqauli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad 'alimta ma ha'ula'i yantiqun. Engkau sudah tahu wahai Ibrahim bahwasanya mereka berhala-berhala itu tidak bisa berbicara. Ini i'rabnya ya sama seperti yang sebelumnya. Hanya saja dikatakan di sini ma'nafiyah. Ya ma'nafiyah. Ha'ula mubtada. Yantiqun khabar. Jumlah al-mubtada wal-khabar. Fi mahali nasbin sa'adatun masadda. Maf'ulai alima. Hanya itu aja. Adapun lam yang di sini. Laqad alimta. Itu lamnya disebut. Dakhilah fi jawabil qasam muqaddar. Lam yang masuk kepada jawaban qasam yang ditakdirkan. Takdirnya wallahi. Wallahi laqad alimta. Ya. Kemudian yang ketiga. Yang membuat fi'il ataupun af'alul qulub itu mu'allaqah. Dita'alik adalah la an-nafiyah. La an-nafiyah. Contohnya alimtu la zaidun qa'imun wa la amrun. Alimtu la zaidun qa'imun wa la amrun. Saya tahu zaid tidak berdiri, tidak pula amr. I'rabnya juga sama dengan yang sebelumnya. Hanya saja dikatakan la nafiyah. Ya. Atau di i'rab enggak apa-apa, ada faedah di sini. Coba alimtu fi'lun wa fa'il. Ya, alima fil madin mabni ala sukun. Atta dhamir mutasil mabni ala al-dhamma fi mahali rafin fa'il. Kemudian ya la nafiyah. Zaidun mubtada marfu bil ibtida wa alamat rafi al-dhamma al-zahiru ala akhirih. Qa'imun khabar marfu bil ibtida bil mubtada wa alamat rafi al-dhamma al-zahiru ala akhirih. Wa la amrun wa harfu adfin. Ya. La di situ Zaidah. Ya, tambahan la ya Zaidah. Untuk taukid saja. Amrun ma'tuf ala Zaid, ma'tuf ala al-marfu', marfu' mithlu alamat rafi' ad-dhamma dhahirun ala akhirih. Seperti biasa, al-jumlah atau jumlah al-mubtada al-khabar fi mahalli nasbin sa'adatun masadda maf'ulai 'alima. Menduduki posisi dua maf'ulnya 'alima. Kemudian juga inna an-nafiyah. Nahu alimtu inna zaidan qa'imun. In an-nafiyah fan. Bukan inna, in an-nafiyah. Nahu alimtu in zaidun qa'imun. Saya tahu zaid tidak berdiri. Alimtu in zaidun qa'imun. Ini juga sama i'rabnya. Ya. Dengan yang sebelumnya. Wa hamzatul istifham, kemudian juga hamzatul istifham. Nahu alimtu azaidun qa'imun am amrun. Alimtu azaidun qa'imun am amrun. Saya tahu apakah zaid yang berdiri ataupun amr. Ya sama juga. Jumlah mubtada wal khabar fi mahalli nasbin sadah masadal sadah masadah maf'ulai 'alima. Am di sini harfu 'athfin, amrun ma'tuf 'ala zaid. Wa kaunu ahadil maf'ulaini isma istifhamin. Nahu alimtu ayyuhum abuka. Juga di antara yang menta'liq amil adalah keberadaan satu maf'ulnya dari dua maf'ul. Keberadaan salah satu dari dua maf'ulnya itu adalah isim istifham. Yaitu ketika salah satu dari dua maf'ulnya adalah isim istifham. Ya, contohnya alimtu ayyuhum abuka. Alimtu ayyuhum abuka. I'rabnya alimtu fi'lun wa fa'il. Alima fi'lun madin mabni 'ala ya. Atta dhamir mutasil fi mahalli rafin fa'il. Ya, ataupun dibaca dulu alima min akhwati dhanna gitu. Dilengkapi dengan anu sebutkan min akhwati dhanna tansibu maf'ulaini wa atta dhamir mutasil mabni 'ala dhamm fi mahalli rafin fa'il. Ayyu اسم استفهام مبني على الضم في محل رفع. Siapa ya Rabnya? Khabar muqaddam. Sebagai khabar muqaddam. Wa huwa mudhaf. Fal hadha min mutasil mabni ala dhamm fi mahalli jarin bil idafah atau bil mudhaf. Wal mim alamatul jam' abu mubtada muakhar. Marfu' alamat rafi al waw niyaba an dhamma li anna min al asma'il khamsah. فالتعليق واجب إذا وجد شيء من هذه المعلقات. Maka ta'liq ini sifatnya wajib apabila didapati satu dari penta'liq-penta'liq ini. Apakah lamul ibtida' ataupun ma'an nafiyah atau la'an nafiyah ataupun in'an nafiyah atau hamzatul istifham ataupun ketika salah satu dari dua maf'ulnya adalah isim istifham. Itu sifatnya wajib, tidak seperti ilgha'. Sifatnya jaiz. Kalau ta'liq sifatnya wajib. Juga di antara penta'liq yang lain dari penta'liq amil khususnya af'alul qulub adalah kam al-khabariyah. Kam al-khabariyah. Seperti dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, alam yarau kam ahlakna min qablihim min al-qurun. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min al-qurun. Juga rubba. Di antara yang menta'liq juga rubba. Contohnya rubba mauludin bila abin. Alimtu rubba mauludin bila abin. Alimtu rubba mauludin bila abin. Wala yadkhulu ta'liqu wala al-ilgha'u fi syai'in min af'ali tafsir. Dan ta'liq dan ilgha' tidak bisa masuk kepada satu pun dari af'ali tafsir. Jadi afal tafsir tidak bisa dimasuki oleh ilgha, tidak pula oleh ta'liq. Wala fil qalbiyin jamidin, tidak pula bisa masuk ta'liq dan ilgha kepada afalul qulub yang jamid. Seperti apa tadi? Hab dan ta'allam nih. Yaitu hab dan ta'allam. Wa huwa itsnan, yaitu dua. Afalul qulub yang jamid ada dua, yaitu hab dan ta'allam. Fainnahuma mulazimani sighatal amr. Karena sesungguhnya keduanya hab dan ta'allam melazimi menetapi bentuk fil amr. Wa ma adahuma min af'alil bab yatasarrafu ya'ti minhu al mudari' wal amr wa ghayruhuma illa wahaba min af'ali tafsir fa innahu mulazimun li sighatil madi. Dan apa yang selain dua fi'il ini selain hab dan ta'allam dari af'alul bab hil fil bab ini yaitu akhfatu dhanna bisa bertasarruf datang darinya fil mudhari dhanna yadhunnu sayyara yusayyiru apalagi haja yahju dan seterusnya datang darinya fil mudhari fil amr dan selain keduanya kecuali wahaba. Wahaba min af'ali tafsir. Dia mulazimun li sighatil madi. Dia hanya menetapi bentuk fi'il madi. Kalau ada yang fi'il mudhari maka bukan masuk kepada af'alul qulub, bukan bab ini. Wa wahaba yahibu yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'i adh-dhukura. Ini bukan termasuk dari fil-fil bab ini. Ya, sampai di sini. Jadi ta'liq tidak bisa masuk, ta'liq dan ilgha tidak bisa masuk kepada satu pun dari af'alut tafsir. Jadi afal tafsir tidak ada yang bisa dimasuki oleh ilgha dan ta'liq. Juga afalul qulub yang jamid seperti hab dan ta'allam. Ya. Pada selain itu, ilgha dan ta'liq itu masuk. Ya. Ya, yang lain. Walitasarifihinna malahunna mimma taqaddama minal ahkam wa taqaddamat ba'du amthilati dzalik. Dan bagi yang bertasarruf dari fi'il-fi'il tadi, malahunna mimma taqaddama minal ahkam, juga memiliki hukum yang dimiliki oleh apa yang telah disebutkan oleh fi'il-fi'il madinya. Ya. Jadi yang bertasarruf dari fi'il madinya memiliki hukum seperti hukum yang dimiliki oleh fi'il-fi'il madinya. Apakah ilgha ataupun ta'liq ataupun yang lainnya. Dari sisi amalan juga sama. Wa taqaddamat ba'du amthilati dzalik, dan telah lewat sebagian contoh-contohnya. Wa yajuzu hadzul maf'ulaini aw ahadihima lidalilin. Boleh untuk membuang salah satu dari dua maf'ulnya, ataupun boleh untuk membuang dua maf'ulnya, atau salah satu dari maf'ulnya, lidalilin, ketika ada dalil yang menunjukkan yang dibuang tersebut. Contohnya, aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun. Di manakah sekutu-sekutuku yang kalian dahulu menyangkanya, menyangka mereka sebagai sekutu. Ay taz'umunahum syuraka'a. Di sini dua maf'ulnya sekaligus dibuang karena ada dalil yang menunjukkannya, yaitu kalimat sebelumnya aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun, di manakah sekutu-sekutuku kata Allah yang kalian dahulu sangka bahwasanya mereka sebagai sekutu bagiku. Ai taz'umunahum syuraka'a, yakni kalian sangka mereka sebagai sekutu-sekutu. Nah, di sini dibuang dua maf'ulnya, dhamir hadan syuraka'. Juga contoh yang lain, wa idza qila laka man dhanantahu qa'iman. Siapa yang kau duga dia sedang berdiri, engkau jawab dhanantu Zaidan. Ini contoh dari dibuangnya salah satu dari maf'ulnya karena ada dalil, yaitu soal pertanyaan. Man dhanantahu qa'iman, siapa yang kau duga sedang berdiri, engkau jawab dhanantu Zaidan. Ya, dhanantu Zaidan. Maksudnya dhanantu Zaidan qa'iman. Yang dibuang di sini apa? Maf'ulnya yang kedua. Kemudian wa'adda sahibul ajrumiyah min hadhil af'al an-nasiba lil mubtada wal khabar sami'tu. Dan penulis al-ajrumiyah menggabungkan bersama fi'il-fi'il ini yang menasabkan mubtada dan khabar sami'tu. Jadi memasukkan atau menggolongkan sami'tu pada bab ini, akhwatu dhanna, yang dia menasabkan dua maf'ul sekaligus, menasabkan mubtada dan khabar. Taba'an lil Ahfashi wa man wafaqah, karena beliau mengikuti pendapatnya Al-Ahfash dan yang sependapat dengannya. Wala budda an yakuna maf'uluha asani jumlatan. Apabila sami'a dimasukkan kepada bab ini yang menasabkan dua maf'ulnya, maka harus dia sami'a maf'ul yang kedua itu berupa jumlah yang bisa didengar. Contohnya sami'tu Zaidan yaqulu kadza. Di sini mana maf'ul yang kedua? Jumlah yaqulu kadza, dan yaqulu kadza adalah jumlah yang bisa didengar. Yaqulu ya perkataan bisa didengar. Dan contoh yang lain, wa qawlihi ta'ala sami'na fatan yadhkuruhum. Saya mendengar seorang anak muda yang yadhkuruhum, yang dia anak muda ini menyebut-nyebut mereka, menyebut-nyebut berhala. Tapi yang rajih mazhabnya jumhur, yaitu bahwasanya sami'a hanya butuh kepada satu maf'ul, adapun jumlah yang setelahnya dalam contoh ini sebagai hal, di era sebagai hal. Adapun kalau misalkan sami'a itu masuknya kepada sesuatu yang didengar, maka dia hanya butuh satu maf'ul. Seperti sami'atul Qur'ana, Al-Quran bisa didengar, maka dia hanya butuh satu maf'ul. Kalau sami'a masuknya kepada sesuatu, ataupun maf'ul yang pertamanya adalah sesuatu yang tidak bisa didengar, kemudian yang keduanya bisa didengar, maka ada khilaf. Ya, penulis Al-Jurumiyah menganggap bahwasanya dia ketika itu juga masuk kepada bab ini, yang menasabkan dua maf'ul. Tapi yang rajih pendapat jumhur yang mengatakan bahwasanya dia ketika maf'ul yang pertamanya tidak bisa didengar, yang keduanya bisa didengar, maka maf'ul yang keduanya tadi dijadikan sebagai hal, bukan sebagai apa? Maf'ul yang kedua. Ya, seperti pada contoh ini, sami'tu Zaidan yaqulu kadza. Yaqulu kadza itu jumlah haliyah. Di Arabnya hal. Juga sami'na fatan yadhkuruhum, yadhkuruhum. Ini di Arab sebagai apa di sini? Kalau tadi yaqulu kadza di Arab sebagai hal karena datang setelah yang ma'rifah Zaidan. Kalau di sini yadhkuruhum ada jumlah datang setelah nakirah, berarti di Arab sebagai apa? Sifat ya. Wa madhhabul jumhur annaha fi'lun muta'addin ila wahid. Sedangkan madhhabnya, pendapatnya jumhur bahwasanya sami'tu atau sami'a itu adalah fi'il yang butuh kepada satu maf'ul saja. Fa in kana ma'rifatan kal mithalil awwal fal jumlah allati ba'dahu hal. Apabila maf'ulnya itu ma'rifah, maka jumlah yang datang setelahnya diiras sebagai hal. Seperti contoh tadi, sami'tu Zaidan yaqulu kadza. Wa in kana nakiratan kama fil ayah fal jumlah sifah. Apabila maf'ulnya nakirah, maka apabila maf'ulnya nakirah sebagaimana dalam ayat tadi, sami'na fatan yadhkuruhum, maka jumlahnya diarah sebagai sifat. Wallahu a'lam. Ya. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Nanti insyaallah Sabtu depan ya jam 10 kita manfaatkan untuk mengecek tugas yang kemarin kita tugaskan. Sehingga diharapkan semuanya sudah selesai. Ya, mengerjakan tugas tadi, menerjemahkan apa? Tathhirul i'tiqad. Insyaallah nanti Sabtu kita terjemahkan bersama-sama. Berapa pertemuan, Allah alam, bisa selesai. Ya, nanti hadir semua, kumpul semua. Hah? Yang nahu nanti, ini dulu selesai, baru nahu. Masih ada lagi kalau yang nahu itu. Masih belum selesai soalnya. Nanti kalau terakhir pembahasan, kita bacakan lagi soalnya, setelah itu baru antum kerjakan. Ya, 2-3 hari selesai. Ya, jadi diupayakan selesai ya. Ya. Dari terjemahan walitasorifi, mana? Oh ya, yang ditanyakan terjemahnya atau i'rabnya? Walitasorifihinna, dan yang bertasoruf dari fiil-fiil tadi, ya, fiil-fiilnya kan ada 16 tuh di awal kan. Kita tahu bahwasanya fiil-fiil ini amalannya apa? Masuk kepada mubtada dan khobar, kemudian menasabkan keduanya sebagai dua maf'ulnya. Ya, semuanya dalam bentuk apa? Fiil madhi ya, kecuali beberapa. Kata beliau di sini al-musannif, yang bertasaruf darinya, dari fil madinya, apakah fil mudorainya, fil amarnya, dan yang lainnya, isim fa'ilnya, itu memiliki hukum seperti yang dimiliki oleh aslinya, seperti oleh fil madinya. Fil madinya kan apa hukumnya? Menasabkan huwa maf'ul. Demikian pula fil mudorainya, fil amarnya. Kalau pada fil madinya dikenai ta'lik, dikenai ilgha, demikian pula fil mudorainya, fil amarnya, sama. Ya, paham ya. Yang lain? Ya, kalau ilgho itu enggak, lafadznya enggak, mahalnya enggak. Ya. Jumlahnya enggak dikatakan jumlah mubtada'ul khabar sebagai maf'ulnya dhonnan itu enggak. Enggak dikatakan demikian karena dia mulgho. Mulgho. Tapi maknanya masih ada, ya. Zaidan dzanantu qaimun. Maknanya ada. Mana tadi al yakin tadi masih ada, atau makna rujhan itu masih ada. Cuma tidak beramal, tidak boleh pada contoh yang telah disebutkan tadi seperti Zaidun dhanantu qaimun mubtada khabar misalkan fi mahali enggak, karena ilgha tadi telah disebutkan. Iya, definisinya pembatalan amalan amil baik pada lafaz dan mahal. Sehingga itu hanya katakan dhanantu ya filun wa fa'il dhanna min akhwati apa dhanna di sini mulghah. Iya, dhanna mulghah. Tidak diamalkan. Enggak perlu dicari mafulnya. Sudah mulghah dia. Iya, sudah mulghah. Tilgha. Tadi sudah disebutkan. Jadi ilgha dan ta'liq itu masuknya hanya kepada afalul qulub. Afalul tafsir enggak bisa masuk. Kemudian juga afalul qulub yang jamir seperti hab dan ta'lam tidak bisa masuk. Selain itu, apa saja berarti? Dhanna. Terus hasiba, khiltu, ra'aitu, alimtu, za'amtu, ja'altu. Ya, ja'alu juga ada yang bermakna dhannya. Wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Dan juga ada yang bermakna afal tafsir ya. Ada dua. Hajautu, wa'adatu, hamga. Kenapa hamga? Jamid. Wajatu juga enggak. Ro'ah itu enggak ya. Wajatu. Ro'ah itu masuk enggak? Masuk ya? Afal kulub ya. Wajatu. Iya afal kulub juga. Alfa itu. Masuk juga. Daro itu masuk. Ta'alam enggak masuk. Kenapa? Jamid. Karena jamid. Yaitu dhanantu, hasibtu, khiltu, ra'aitu, alimtu, za'amtu, ja'altu, hajautu, adattu, wajadtu, alfaitu, taraitu. Itu yang bisa dimasuki oleh ilgha dan ta'liq. Selainnya tidak bisa. Nah, itu bukan bahasan ilgha. Beda bahasannya. Ya. Bukan bahasanya ilgha. Nafil jinsi kan ketika dia isimnya nakirah tidak beramal ya. Bukan bahasanya ilgha, beda. Khusus ini pembahasan ilgha pada afalul qulub. Apa namanya? Disebutkan enggak? Ilgha, tsimmasla. Enggak ada ya. Amulgha. Ya secara lugha saja berarti ya. La nafil jinsi mulgha ketika isimnya apa? Ma'rif ataupun berulang la-nya. Yaitu pembahasan yang berbeda ya, tapi makna maksudnya sama. Tidak diamalkan. Ini khusus, lebih khusus lagi pembahasannya. Itu mulghah secara lughah, yakni tidak beramal. Adapun ilghah pada istilah pembahasan ini khusus pada afalul qulub. Yang lain? Ya, kalau terjemahan sih luas. Yang penting istilahnya mewakili maknanya. Contohnya apa? Tadi ya, sami'tu Zaidan yaqulu kadza. Pas enggak? Jadi pertanyaannya apabila apa? Jumlah haliyah diterjemahkan dengan yang gitu. Coba pas enggak? Sami'tu Zaidan yaqulu kadza misalkan. Pas enggak? Enggak pas kan? Saya mendengar Zaid yang sami'tu Zaidan yaqulu kadza. Saya mendengar Zaid yang berkata demikian artinya. Kalau haliyah berarti saya mendengar Zaid yang berkata langsung. Ada perbedaannya yang berkata dan berkata. Ataupun dalam keadaan berkata demikian. Ada bedanya. Kalau bisa dibedakan. Dari terjemahnya juga dibedakan. Ya, jumlah haliyah dengan sifat. Gak ada yang lain? Ya, ini ringkasan. Antum mau lebih dalamnya lagi tinggal dibuka kembali. Ya, pembahasan kawakibnya. Ya nanti dikasih tahu ya temannya yang lain, insyaallah Sabtu kita baca bersama sampai selesai. Nah, kalau selesai satu kali pertemuannya, nggak mungkin ya, banyak sekali. Dicicil setiap Sabtu insyaallah. Ingin nanti diberitahukan teman-temannya agar Sabtu sudah dalam keadaan tugas-tugas selesai. Nanti disilang, cek silang nanti. Ya. Cukup sampai sini. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.